Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-ajuri rahimahullahu ta'ala wa haddathana ibnu makhladin qala haddathana abu dawuda qala sami'tu ahmada wa zakara rajulaini kana waqqafa fil Qur'an. Kata Abu Dawud Sijistani, aku mendengar Imam Ahmad menyebut dua orang, yang dua orang ini dia tawakuf dalam permasalahan Al-Quran. Nah, wada'au ilaihi, bertambah parah, ternyata orang tersebut menjadi da'inya. Artinya dia menyeru, mengajak manusia untuk mengambil sikap yang sama. Ya, kalau buat dia pribadi, mungkin tidak begitu besar mafsadahnya. Ya kan? Paling buat dia sendirilah. Nah, dia enggak ngajak-ngajak orang lain. Tapi yang jadi masalah di sini, dia ngajak orang lain. Faja'ala yad'u alaihima, maka Imam Ahmad pun mulai mendoakan kejelekan untuk mereka berdua. Ya, barakallahu fikum. Naam. Wa qala li, dan setelah itu Imam Ahmad berkata kepadaku, yaitu Abu Daud As-Sijistani, ha'ula'i fitnatun azimatun. Orang-orang seperti mereka ini membawa fitnah yang lebih besar. Nah, lebih berbahaya daripada yang terang-terangan mengatakan Quran makhluk bukan kalamullah. Yang seperti ini yang lebih berbahaya. Wa ja'ala yadhkuruhuma bil makruhi. Dan beliau pun setelah itu mulai menyebutkan ya hal-hal yang dibenci, yang buruk, yang tidak disukai dari dua orang ini. Barakallahu fikum. Naam. Baik, di dalam azhar ini memberikan faedah kepada kita, barakallahu fikum, yaitu jawaz doa ya ala ahli bidah. Bolehnya mendoakan hal yang buruk kepada ahli bidah. Barakallahu fikum. Naam. Da'a ala. Da'a ala itu artinya doa yang jelek, yang buruk. Kalau da'a li, itu doa yang baik. Naam. Yang kedua, faedah yang bisa kita ambil. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Anna fitnah al-waqifah a'zam mimman jahara bi bid'atihi, bahwa fitnahnya orang-orang yang tawakuf seperti ini dalam masalah fitnah apapun ya, itu jauh lebih besar daripada orang-orang yang terang-terangan, jelas-jelas, soroha. Nah, barakallahu fikum. Baik. Dari sisi mana barakallahu fikum? Dari sisi tayyib, iltibas bainan nas, terjadi kesamaran di kalangan manusia. 6. Orang ini ibaratnya itu ya diibaratkan seperti belut, licin, atau juga ular padang pasir. Barakallahu fikum. Naam, dia bersembunyi, ya, nggak tahu di mana posisinya. Tiba-tiba dia menyerang, ya sudah kena bisanya. Barakallahu fikum. Susah untuk ditangkap, susah untuk dihentikan, ya. Naam, karena ya tadi dia samar. Barakallahu fikum. Naam, kalau orangnya itu bersikap barakallahu fikum terang-terangan, ya, rujulah, jantan dia mengatakan, nah, lebih gampang untuk memperingatkan umat tentang bahaya orang tersebut. Dari sisi itu, barakallahu fikum, nah, besarnya fitnah orang-orang yang seperti Waqifah ini. Barakallahu fikum, nah. Yang ketiga, jawazu zikri bil makruh ala ahl bid'ah. Jawazu zikri bil makruh ala ahl bid'ah. Nah, bolehnya menyebutkan hal-hal yang buruk untuk ahli bid'ah. Nah, atau dai-dai kebid'ahan. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, qala Abu Dawud, ra'aitu Ahmada sallama alaihi rajulun min ahlil Baghdad. Abu Dawud berkata, aku melihat Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, dikasih salam dari orang yang berasal dari Baghdad. Jadi Imam Ahmad ini dikasih salam oleh seseorang yang berasal dari Baghdad. Nah, assalamualaikum ya Abu Abdullah. Mimman waqafa fi ma balaghani. Dan ternyata orang itu termasuk Waqifah, ya, dari berita yang sampai kepada kami. Naam, ngasih salam kepada Imam Ahmad. Assalamualaikum ya Abu Abdullah. Apa sikap Imam Ahmad? Faqala lahu, Imam Ahmad berkata kepada orang tadi, ughrub, ya, naam, menyingkir kamu. Ya. Asal kata dari gharabah, gharib, ya, mengasing. Nah, asing. Artinya apa? Pergi, menyingkir kamu. Nah, la araka taji'u ila babi fi kalamin ghalizin. Jangan sampai aku melihatmu mendatangi pintu rumahku dengan ucapan yang lebih kasar daripada ini. Jadi orang ini mendatangi rumah beliau, ya, ngetuk pintu, mengucapkan assalamualaikum, dan Imam Ahmad tahu, oh si fulan, ini orang, naam, bermasalah, termasuk yang berpendapat tawakuf dalam permasalahan Al-Quran. Jadi Imam Ahmad mengusirnya, pergi. Ya, naam, jangan sampai kamu datang lagi ke pintu rumahku. Kalau tidak ingin aku berbicara lebih kasar daripada ini. Ya, jangan balik lagi. Kamu tidak diterima di sini. Walam yarudda alaihi salam. Dan Imam Ahmad tidak membalas salam orang tersebut. Waqala, dan beliau mengancam, memperingatkan orang tadi dengan ucapannya, ma ahwajaka ayyasna'a bika ma sana'a Umar bin al-Khattab bi sabi atau bi Subayghin Subayh wa dakhala baitahu wa radda al-baba. Nah, Imam Ahmad mengatakan kepada tamunya tadi, ya, betapa perlunya orang-orang kayak kamu ini, Ya, diperlakukan seperti perlakuan Umar ibn Khattab kepada Sabir. Sabir ini adalah seorang pemuka, ya, dari kaumnya. Dia sering bertanya-tanya ayat mutasyabihat, ya, nah, kepada banyak orang, sehingga beritanya ini sampai kepada Umar. Nah, Umar dengar, Umar, di tengah-tengah kita itu ada orang yang namanya Sabir, Subair. Dia ini suka tanya-tanya ayat mutasyabihat. Maka saat itu Umar berharap, ya, semoga saya bisa bertemu langsung dengan orangnya. Nah, maka benar, ya, harapan Umar itu dikabulkan oleh Allah dalam sebuah pesta jamuan makan. Umar bertemu dengan orang tersebut. Nah, Umar, ya, Amirul Mukminin, Anda kemarin katanya pengen ketemu sama Subair. Ya, itu orangnya yang botak itu kepalanya. Saya sudah menduga pasti botak kepalanya. Nah, barakallahu fikum. Sudah ada dalam bayangan saya. Tayyib, panggil dia ke sini. Nah, barakallahu fikum, ya. Panggillah Subair tadi, barakallahu fikum. Naam. Umar sudah menyiapkan pelepah kurma, barakallahu fikum, untuk memberikan sedikit pelajaran kepada si Subair, ya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Man anta? Ana Abdullah Subair. Saya adalah hamba Allah yang bernama Subair. Nah, maka Umar mengatakan, Ana Abdullah Umar. Ya, saya adalah Abdullah Umar. Tidak begitu panjang lebar, Umar langsung memberikan barakallahu fikum pukulan di kepala Subair yang botak itu dengan pelepah korma. Ini dia, hau. Trot. Ya, barakallahu fikum. Nah, ngocor darahnya, muncrat, barakallahu fikum. Nah, kepalanya botak, aneh, enak. Iya, barakallahu fikum. Nah, aduh, katanya kan. Nah, baik. Ya, sekali lagi, barakallahu fikum. Pukul lagi, barakallahu fikum, sama Umar. Dan dia bingung, salah saya apa? Nah, tangkap orang ini. Penjara. Barakallahu fikum. Di penjara. Dipanggil lagi sama Umar. Dikasih lagi durot tadi, ya. Pukulan pelepah korma tadi. Ya. Pah! Barakallahu fikum. Nah. Cot lagi, ya. Moncrat lagi barakallahu fikum darahnya. Nah. Tayyib. Masih geram dan gemas Umar, ya. Barakallahu fikum. Suruh masuk penjara lagi. Barakallahu fikum. Nah, besoknya dipanggil lagi sama, ya. Entah berapa jahitan itu di kepala botaknya, barakallahu fikum. Nah, akhirnya orang itu, barakallahu fikum, sudah, ya, benar-benar hancur mentalnya sama Umar, barakallahu fikum. Nah, ya Amirul Mukminin, mengapa Anda melakukan ini padaku? Kalau Anda ingin mengeluarkan, ya, syubhat-syubhat yang ada di kepalaku, sungguh syubhat itu sudah keluar, sudah lama. Nah, kalau Anda memang ingin membunuh saya, maka baguslah dalam membunuh orang, ya kan? Wong hewan saja apabila ingin dibunuh diperintahkan untuk fa'ahtinul kitlah. Saya ini manusia. Ya, nah, kalau hewan saja diperintah untuk bagus, ya, saya mintalah saya dibunuh baik-baik, ya. Jangan dikasih durat terus, barakallahu fikum. Nah, mau dipenggal ya langsung mati. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dan Umar tidak berhenti sampai di situ, barakallahu fikum. Naam, tidak langsung kasihan gitu, ya, barakallahu fikum. Naam. Tidak. Beliau masih belum yakin, ya. Karena banyak orang-orang yang mengatakan tobat, tobat, tobat. Ya, apalagi orang zaman sekarang ya kan. Nah, tobat sambal, barakallahu fikum. Tahu ya, tobat sambal ya, kayak orang makan sambal ya. Pedes, megap-megap, berhenti, barakallahu fikum. Naam, selesai pedesnya hilang, disikat lagi sambalnya ya. Nah, sampai besok pagi sholat subuhnya telat, barakallahu fikum. Kenapa? Ya, dia mencret. Nah, kebanyakan makan sambal. Saya, Uman gak langsung percaya. Barakallahu fikum. Nah, Tayyib, kemudian orang ini diasingkan. Naam, dibuang di Kufah orang ini. Dan saat itu barakallahu fikum, amirnya adalah Abu Musa al-Ash'ari. Nah, Umar pesan, Abu Musa, ini Subair, ya, harus dikasih pelajaran orangnya. Jangan boleh ada orang-orang yang dekat-dekat ngobrol sama dia. Kalau enggak mau, saya kasih pelajaran yang sama. Nah, siap. Ya. Jadi enggak ada yang berani dekat-dekat sama Subair. Barakallahu fikum. Naam, semuanya menjauh. Ya. Padahal dulu dia adalah pemuka kaum. Setelah mendapatkan pelajaran dari Umar, dia kondisinya seperti onta yang kena penyakit kusta. Orang sangat takut. Ya, barakallahu fikum. Nah, lewat jalan ada Subek, langsung ngambil jalan yang lain. Mau keluar rumah, lihat Subek, tutup pintunya. Nah, takut sekali. Sehingga dia sekali lagi, barakallahu fikum, benar-benar mentalnya itu dihancurkan oleh Umar. Ya, psikologinya itu, kejiwaannya benar-benar remuk. Ya, hancur berkeping-keping, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, selama 1 tahun itu. Bukan 1 minggu. Kita kadang orang baru tobat 1 minggu itu udah langsung wah ya dieluh-eluhkan barakallahu fikum. Nah, ya kita memang senang dengan orang yang tobat. Cuman barakallahu fikum, na'am, ya, cukup banyak kejadian-kejadian harusnya kita bisa mengambil pelajaran. Ya, orang-orang yang berpura-pura tobat khususnya dari kebid'ahan apalagi dari kekufuran. Nah, tapi kalau orang zaman sekarang kan banyaknya ya langsung diangkat jadi dai. Orang kafir masuk Islam ya sudah. Dibawa kemana-mana, ceramah kemana-mana. Ya, baca bismillah saja dia belum fasih. Tapi sudah kayak jadi dai. Barakallahu fikum, luar biasa. Nah, barakallahu fikum. Tapi ternyata begitu banyak ya kerusakan yang akan ditimbulkan dari dia. Nah, jadi tidak seperti itu menyikapi orang yang taubat itu. Dilihat, ya, 1 tahun itu orang tetap diasingkan. Walaupun ngomongnya apa? Yang di kepala saya ini sudah hilang. Nah, 1 tahun disikapi seperti itu. Ngapa enggak rasanya, ya, benar-benar sempit, barakallahu fikum. Kalau enggak kuat mentalnya Subair, dia sudah bunuh diri, barakallahu fikum. Ya, nah, kalau kayak mental-mental orang zaman sekarang, ya sudah, bisa gila atau enggak bunuh diri. Orang zaman sekarang kan mentalnya mental, barakallahu fikum, lembek semua. Nah, tapi ya Subair cukup kuat, ya. Sudah ada kepalanya penuh dengan barakallahu fikum, bekas, ya. Luka duratnya Umar, dia diasingkan 1 tahun, masih hidup itu orang, barakallahu fikum. Nah, tayyib. 1 tahun, barakallahu fikum, dan Abu Musa mengirimkan pesan kepada Umar, ya. Subair, insyaAllah sudah benar-benar berubah, wahai Amirul Mukminin. Setelah mendengarkan surat itu, maka Umar mengatakan, ya sudah. Biarkan dia kembali bergaul dengan manusia secara normal. Nah, dan barakallahu fikum, obat dari Umar tadi benar-benar mujarab. Ya, ketika sahabat Umar meninggal, ada pihak-pihak yang coba membangkitkan, ya, barakallahu fikum, naluri iblis dan syaitan. Nah, yang ada pada Subair tadi untuk mendatangkan hal-hal syubhat dalam permasalahan agama dan mengatakan, "Subair, Umar sudah mati tuh, ya. Sekarang giliran kamu untuk tampil kembali." Nah, maka Subih mengatakan, enggak, ya. Saya sudah benar-benar bersih, clear, ya, dari pemahaman seperti itu. Saya ini bersikap seperti ini bukan karena Umar, tapi benar-benar karena saya sudah sadar. Nah, barakallahu fikum. Baik. Makanya Imam Ahmad barakallahu fikum mengatakan kepada orang tadi, ya, ente ini pantas kalau disikapi seperti Umar menyikapi Subir. Biar kamu benar-benar sembuh barakallahu fikum. Nah, seandainya Imam Ahmad punya kekuasaan, ya, hal itu yang mungkin akan dia lakukan barakallahu fikum. Nah, kemudian beliau masuk ke dalam rumahnya dan menutup pintu rumahnya. Tidak lagi menyambung perbincangan dengan orang tersebut. Barakallahu fikum. Naam. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis atau dari asar ini adalah barakallahu fikum. Tayyib. Syiddatu li ahlil bid'ah, bersikap keras dan tegas kepada ahli bid'ah. Naam. Yang kedua, jawaz adami raddis salam alaihim. Bolehnya tidak menjawab salam mereka. Nah, barakallahu fikum. Padahal menjawab salam itu termasuk kewajiban. Tapi untuk ahli bid'ah, tidak pantas untuk dijawab salamnya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Yang ketiga, an-nasyidda li ahli bid'ah. Huwa salahu lahu walil ummah. Bahwa bersikap keras dan tegas kepada ahli bid'ah itu akan membawa kebaikan untuk ahli bid'ahnya itu sendiri dan juga untuk umat. Ya, na'am. Barakallahu fikum. Tayyib. Kalau diterapkan seperti yang dilaksanakan oleh Umar, na'am, dijamin kebid'ahan-kebid'ahan itu tidak akan berkembang dan subur. Paham kan ya? Nah, jadi ketika Umar memimpin menjadi khalifah, itu semua pemahaman-pemahaman sesat dan menyimpang benar-benar tiarap. Enggak berani unjuk gigi. Barakallahu fikum. Kalau unjuk gigi bisa kena duratnya Umar, ompong itu gigi kelinci. Barakallahu fikum. Naam, tayyib. Ya, enggak ada yang berani. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga bagus ya untuk dia barakallahu fikum. Naam, sehingga dia akan menjadi orang yang baik, berubah barakallahu fikum dan menyadari kalau pemikirannya itu salah. Naam. Dan juga untuk umat tidak akan tertipu dengan orang tersebut barakallahu fikum. Al-Mu'adzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu taala haddatsana Ibnu Makhladin qala haddatsana Abu Dawud qala sami'tu Ishaq ibn Rahuya yaqulu man qala la aqulu al-Qur'anu ghairu makhluqin fa huwa jahmiyun. Ishaq ibn Rahuya mengatakan orang yang berbicara, naam, atau orang yang mengatakan aku tidak mau mengatakan Quran itu bukan makhluk, ya, jadi dia hanya mengatakan Quran kalamullah dan dia tidak mau mengatakan bukan makhluk, maka kata beliau sama saja dengan Jahmi orang itu, ya. Nah, apalagi maksudnya, gak ada ihtimal yang lain, ya kan? Kalau memang yang dia maksud adalah Quran kalamullah, ya kenapa enggak sebutkan saja Quran kalamullah. Ya. Nah, kalau memang dia keyakinannya Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Nah, kenapa dia takut? Nah, tidak lain dan tidak bukan karena memang dia menganggap Quran itu adalah makhluk. Makanya dia menggunakan apa? Tipuan. Quran, kalamullah. Dia berpemahaman sama dengan Ka'batullah atau Baitullah atau Naqatullah. Nah, jadi kata beliau, Jahmi itu sama saja. Tayyib. Qala Abu Dawud, sami'tu Qutaiba ibn Sa'idin wa qila lahu al-waqifatu. Kita lihat ya bagaimana kejelian para salafun salih dalam menilai ucapan ahli bid'ah yang berusaha untuk menyamarkan atau menipu orang. Nah, aku mendengar Qutaibah bin Sa'id ditanya kepada beliau tentang al-waqifah. Beliau mengatakan, faqala ha'ula'il waqifatu syarrun minhum. Yani mimman qala Al-Quranu makhluk. Beliau mengatakan, waqifah ini jauh lebih jelek daripada mereka. Yaitu daripada Jahmi. Ya, Jahmiyah yang mengatakan Quran itu makhluk. Lebih parah waqifah, kata beliau. Lebih buruk waqifah. Qala Abu Dawud wa sami'tu Utsman ibn Abi Syaibah. Sekarang Utsman ibn Abi Syaibah. Kita lihat bagaimana nama-nama besar tadi semuanya tidak tertipu dengan maksud ucapan waqifah. Yaqulu ha'ula'il ladzina yaquluna al-Qur'anu kalamullah wa yaskutuna syarrun min ha'ula. Ya'ni mimman qala al-Qur'anu makhluk. Sama, semakna dengan ucapan Qutaibah bin Sa'id. Ya, barakallahu fikum. Naam. Tayyib, bukan berarti Utsman ibn Syaibah ini ikut-ikutan, latah. Ya, barakallahu fikum. Naam, enggak punya prinsip. Ya, memang seperti itulah prinsip ahli sunnah. Barakallahu fikum. Naam. Wa qala Abu Dawud, wa sa'altu Ahmad ibn Salih, amman qala al-Qur'anu kalamullah. Nama berikutnya Ahmad bin Salih. Ketika ditanya tentang orang yang mengatakan Quran kalamullah, kemudian tidak mau melanjutkan. Wala yaqulu ghairu makhluqin wala makhluqin. Faqala hadza syakkun wa syakku kafirun. Nah, kalau Ahmad bin Shalih lebih tegas lagi, beliau mengatakan ini orang ragu dan orang yang ragu itu kafir. Barakallahu fikum. Nah, qala Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala wa haddatsana Ibnu Makhladin qala haddatsana Abu Dawud qala sami'tu Ahmad ibn Ibrahim yaqulu sami'tu Muhammad ibn Muqatil al-Abbadani wa kana min khiyaril muslimin yaqulu fil waqifah. Nama berikutnya adalah Muhammad ibn Muqatil. Ketika dia ditanya tentang waqifah, beliau mengatakan hum indi syarrun minal jahmiyah. Mereka ini menurut saya lebih buruk daripada jahmiyah. Nah, sehingga barakallahu fikum ya, orang-orang yang bersikap seolah-olah dia berada di tengah atau moderat itu tidak selamanya bagus. Ya. Nah, orang-orang yang seolah-olah menunjukkan dia orang yang bijak, ya, tidak gampang terpengaruh sana dan sini. Naam, barakallahu fikum, tidak selamanya apa? Baik. Bahkan orang-orang yang seperti itu jauh lebih berbahaya. Ya, dengan mengatakan saya tidak pro sana, tidak pro sini, tidak memihak sana dan memihak sini, saya tengah-tengah saja. Justru yang seperti itu terkadang ya jauh lebih berbahaya daripada yang terang-terangan. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu taala haddatsana Ja'far ibn Muhammad as-Sandali qala haddatsana al-Fadl ibn Ziyad qala haddatsana Abu Talib qala sa'altu Abu Abdullah Imam Ahmad amman amsaka, bagi orang-orang yang menahan diri untuk mengatakan ghairu makhluq. Naam. Faqala la aqulu laisa huwa makhluqun idzan ya. Nah, idza laqiyani fi tariqi wa sallama alayya usallimu alayhi. Imam Ahmad ditanya, kalau saya ketemu dengan waqifah ini di jalan, apakah saya harus memberikan salam? Nah, ketika dia memberikan salam kepada saya, Apakah saya akan menjawab salamnya? Qala, maka Imam Ahmad mengatakan, la tusallim alaihi wa la tukallimhu. Imam Ahmad mengatakan, jangan kamu jawab salamnya. Jangan kamu ajak bicara itu orang. Kaifa ya'rifuhun nas idza sallamta alaihi. Beliau mengatakan, bagaimana manusia tahu kalau kamu ngasih salam kepada dia? Artinya umat manusia akan menganggap baik-baik saja orang ini, tidak bermasalah. Ya kan? Dengan akidah dan pemahamannya. Nah, umat akan tertipu. Tapi kalau kamu melengos tidak menjawab salam, orang-orang akan paling tidak bertanya-tanya, oh, kenapa Ustadz tidak memberikan salam kepada ya Ustadz Fulan atau Kiai Fulan? Nah, barakallahu fikum. Baik. Paling tidak mereka menangkap ada sesuatu yang barakallahu fikum na'am bermasalah di situ. Tapi kalau kamu baik-baik saja, ya antum jawab salamnya, ya manusia pun menganggap baik-baik saja. Barakallahu fikum na'am. Wa kaifa ya'rifu huwa annaka munkirun alaih? Bagaimana manusia bisa tahu kalau kamu mengingkari dia? Nah, kamu senyum-senyum, kasih salam, maka selfie bareng, barakallahu fikum na'am. Ya, dengan dia, rangkul-rangkulan, barakallahu fikum na'am. Bagaimana manusia tahu kalau kamu mengingkari kesalahannya? Fa'idha lam tusallim alaih arafa az-zulla. Tapi kalau kamu tidak memberikan, menjawab salam kepada dia, maka manusia akan tahu kalau dia orang yang rendah, yang hina, tidak pantas dijawab salamnya. Wa arafa annaka ankarta alaihi, dan manusia juga akan tahu kalau kamu sedang mengingkari dia. Wa arafa haunnas, ya. Naam. Dan manusia pun akan mengetahui kejelekan orang tersebut. Barakallahu fiikum. Naam. Ini sebuah pembelajaran yang saat ini barakallahu fikum, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Naam, sangat memprihatinkan begitu banyak para dai-dai barakallahu fikum yang benar-benar menanggalkan prinsip yang satu ini. Barakallahu fikum, ya. Jadi rangkul-rangkulan barakallahu fikum, berkolaborasi, ya, mengadakan podcast bersama barakallahu fikum. Naam, dengan berbagai macam dai-dai dari lintas pemikiran yang ada, Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, barakallahu fikum, na'am, ya. Yang penting guyub. Nah, intaha ilm. Mati sudah ilmu agama ini kalau tidak adanya sikap yang tegas terhadap kebid'ahan dan kemungkaran-kemungkaran dari barakallahu fikum manusia. Nah, tayyib. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Bakrin Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Hamid al-Wasiti, qala haddathana Abu al-Hasan Ahmad ibn Muhammad ibn Abi Bazzah, qala sami'tu al-Mu'ammal ibn Ismail yaqulu al-Qur'anu kalamullah laysa bimakhluqin. Nah, itu kalamnya al-Mu'ammal ibn Ismail, barakallahu fikum. Tayyib. Qala Ibnu Abi Bazza, man qala al-Qur'anu makhluqun aw waqafa, wa man qala lafzi bil Qur'ani makhluqun aw syai'un min hadza fa huwa ala ghairi dinillahi ta'ala wa dini rasulih hatta yatuba. Ditutup oleh beliau dengan ucapan Ibnu Abi Bazzah, barang siapa yang mengatakan Quran makhluk, atau dia tawakuf, atau dia mengatakan lafadzku dengan Quran adalah makhluk, atau yang semisal dengan ini, ya, maka dia tidak lagi berada di dalam agamanya Allah, tidak juga berada di dalam agamanya Rasulullah, sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intaha bab, barakallahu fikum, ya. Bagaimana sikap ulama salaf terhadap al-waqifah? Nah, bab berikutnya yang akan dikasih barakallahu fikum jatah adalah lafziyah. Nah, ini mirip dengan al-waqifah. Dia punya gaya baru, dia mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Ya. Lafaz yang saya ucapkan dari Quran adalah makhluk. Ini juga mengandung ihtimal. Ya. Nah, barakallahu fikum. Akan kita bahas pada kesempatan berikutnya bagaimana ulama salaf dalam menyikapi barakallahu fikum na'am pemahaman yang seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab naqtahi bihal qadar subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.